Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, intinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufiknya lah kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Yang ini adalah salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana Allah tidak memberikan mayoritas selain dari kita untuk bisa duduk sebentar di masjid ini dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki salah satu permasalahan dari masalah-masalah al-jahiliyah, min masail al-jahiliyah, yang mana kita memasuki salah satu pembahasan yang berkaitan tentang salah satu asas yang dibawa oleh mereka orang-orang jahiliyah, yaitu juhuduhum li qadarillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu ingkaran mereka kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang hidup di masa jahiliyah memiliki salah satu fondasi utama di dalam menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pengingkaran mereka kepada takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini kita penting untuk mempelajarinya sehingga kita bisa mengetahui dan mengenal bahwasanya pengingkaran mereka orang-orang jahiliyah terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala pun terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana mereka itu ada di antara mereka yang mengingkari atau menafikan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki apa yang didasari oleh asas yang mereka tanamkan, yaitu pengingkaran mereka kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sedikit mempelajari apa itu kaidah yang benar atau akidah yang benar yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan tentang judul bab yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu juhuduhum li qadarillahi subhanahu wa ta'ala, pengingkaran mereka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perkataan beliau hafizahullah ta'ala, al-qadar, jadi beliau membuka dengan ta'rif definisi al-qadar, mal murad hihi, yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan al-qadar di sini, yaitu huwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bil asya wa takdiruhu laha qabla wuku'iha wa kitabaha fil lawhil mahfuz aw qabla kitabatiha fil lawhil mahfuz thumma qalaqahu laha, yaitu ta'rif al-qadar. Huwa ilmu Allah bil asya, itu ilmu yang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Wa takdiruhu laha, dan Allah mentakdirkan segala sesuatu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala qabla wuku'iha, sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Wa kitabatiha aw qabla kitabatiha fil lawhil mahfuz, sebelum ditulisnya segala sesuatu itu di dalam satu kitab, umul kitab, induk Alkitab, yaitu Al-Lawf Al-Mahfuz. Summa khalaqahu laha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tersebut, yang kita kenalkan mentakdirkan segala sesuatu tersebut, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala bil asya wa taqdiruhu laha qabla wuqu'iha wa kitabat wa kitabatuha fil lawhil mahfuz. Summa khalaqahu laha, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu tersebut sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Kemudian Allah menulis segala sesuatu tersebut di dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Lawh Al-Mahfuz. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menulisnya di dalam Al-Lawh Al-Mahfuz, kemudian Allah menciptakan atau mentakdirkan segala sesuatu itu terjadi di muka bumi ini. Kemudian beliau berkata, wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman as-sitta, dan imannya kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6, sebagaimana yang telah jelas dalam surat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sebagaimana yang telah kita ketahui dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin tentang hadis ini, yaitu hadis Jibril yang mana malaikat Jibril menentangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa itu al-iman. Di antaranya iman yang 6, itu rukun iman yang 6, di antaranya yang terakhir yaitu antumina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu wahai Muhammad beriman tentang al-qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah itu takdir yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala maupun yang jelek. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala sungguh banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang permasalahan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla shay'in khalaqnahu bil qadar, inna kulla shay'in khalaqnahu bil qadarin, sungguh segala sesuatu itu telah aku ciptakan dengan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qadaru, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min af'alillahi Subhanahu wa taala. Takdir atau al-qadar ini merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqu syai'un fi mulkihi wa illa qad qaddarahu wa syaa'ahu Subhanahu wa taala. Sungguh tidaklah terjadi sesuatu pun di alam ini kecuali telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan telah Allah Subhanahu wa taala inginkan dari itu untuk terjadi. Syaa'ahu insyaa irada, masyiah, keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi sesuatu tersebut. Wa dzalika anna Allah 'alima ma kana wa ma yakun. Demikian, sebab itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Alima ma kana, apa yang telah terjadi sebelum ini, wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Demikian pula di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui akan sesuatu yang akan terjadi, bagaimana bentuk kejadiannya, kaifiatnya, itu Allah pun mengetahui. Bukan sekedar akan terjadinya saja Allah mengetahui, tapi kejadian, perkejadian yang akan terjadi pun Allah mengetahuinya. Bi ilmihi al-azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Yang mana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, alladhi huwa mawsufun bihi, yang Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan azali. Yang maksud dengan ajal ini adalah la bidayata lahu, tidak ada permulaan yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, tidak tidak ada permulaan tentang ilmu Allah tersebut. Jadi tidak ada yang mengetahui. Allah disifati dengan azali, azalan wa abadan. Abadan sini itu terus menerus Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Summa kataba dzalika fil lawhil mahfuz. Kemudian Asy'ari menyebutkan dalil yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu dalam Al-Lauhul Mahfuz sebagaimana yang telah ma'ruf di surat Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha. Surat Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidaklah segala sesuatu terjadi, segala sesuatu yang berkaitan tentang musibah itu terjadi di atas bumi ataupun terjadi yang menimpa pada diri-diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah dicatat dalam sebuah kitab, min qabli an nabaraha, yang sebelumnya, yaitu min qabli an nabaraha, yaitu khalaqaha atau nakhluquha. Nabaraha di sini adalah nakhluquha, maknanya yang telah kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabaraha atau min qabli an nakhluquha atau an nakhluqaha, yang telah aku ciptakan. Segala sesuatu musibah yang terjadi, segala kejadian yang terjadi di bumi ataupun yang menimpa diri-diri kalian wahai manusia, sungguh telah tercatat di dalam satu kitab yang telah aku ciptakan sebelumnya, sebelum kejadian tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berkaitan tentang al-iman bil qadari sebagaimana yang telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah dan selain dari keduanya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah anna ma asabaka, ketahuilah apa yang telah menimpamu, yang telah terjadi kepada dirimu, yang itu merupakan suatu bentuk kabar gembira, kebenaran yang telah kamu lakukan, yang telah terjadi pada dirimu, engkau melakukan suatu kebenaran, lam yakun liyukhthi'aka, atau maknanya apa yang telah menimpa dirimu tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan, mengangkat kejadian tersebut, mencegah kejadian tersebut. Ma asaba wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka, apa yang telah menimpamu tentang suatu kejadian sungguh tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, menahannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah mentakdirkan kejadian tersebut terjadi pada diri hamba. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka, apa yang terhindar darimu dari suatu kejadian yang terhindar, engkau tidak mengalami suatu kejadian ataupun engkau telah terhindar dari suatu kejadian yang terjadi berupa bahaya atau bencana, tidak ada seorang pun yang mampu memberimu musibah tersebut, mengembalikan musibah tersebut kepada dirimu. Ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang al-iman bitakdirillah subhanahu wa ta'ala, bitakdirillah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang sabda Nabi SAW berkaitan dengan takdir ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad dan selain keduanya dengan potongan hadis rufiatil aqlam wa jaffatil shuhuf, yaitu telah diangkat kolam untuk menulis segala takdir. Nanti kita pelajari tentang bagaimana proses terjadinya takdir. Itu telah diangkat, menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi sesuatu yang terjadi setelahnya, yang mana semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah penuh, telah tertutup lembaran-lembaran takdir yang ada di lauhul mahfuz tersebut. Menunjukkan bahwasanya ungkapan atau kinayah, gambaran bahwasanya semua yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir yang terjadi. Fala yakunu syai'un illa bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah segala sesuatu itu terjadi kecuali di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasuru syai'un illa wallahu khaliquhu. Dan tidaklah terjadi sesuatu perkara ataupun kejadian kecuali Allah lah yang telah menciptakannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Surat Al-Jumat ayat ke-62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu yang terjadi. Khalaqul khaira wa khalaqus syarra. Allah lah yang telah menciptakan kebaikan dan yang telah menciptakan kejelekan. Wa qaddara al-khaira wa qaddara asy-syarra. Yang telah mentakdirkan sesuatu yang baik dan telah mentakdirkan sesuatu yang jelek. Wa hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar. Inilah yang disebut tentang maratib, urutan-urutan keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan takdir takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup, sebagaimana kita jelaskan, mencakup 4 tingkatan. Tidaklah salah satu diyakini dan yang lainnya tidak diyakini kecuali dengan kesempurnaan 4 urutan, 4 tahapan berkaitan tentang keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama kata Syekh, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal iman kepada takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-iman binan Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla syai'in. Yang pertama sebagaimana telah kita sebutkan, inna kulla syai'in, dan yang lainnya Allah mengetahui segala sesuatu. Itu al-iman binan Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla syai'in. Mengetahui, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, apa yang telah terjadi sebelumnya ataupun yang sedang terjadi sekarang ini ataupun yang akan terjadi, dan bagaimana proses kejadiannya itu semuanya di bawah kekuasaan atau ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah dalam rangka membantah mereka-mereka yang berkeyakinan tentang pengingkaran mereka kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan yang biasa dikenal dengan Al-Qadariyah. Itu ada kelompok yang mengatasnamakan kaum muslimin, yaitu Al-Qadariyah. Mereka ini mulai awal munculnya di akhir-akhir masa para sahabat. Yang jelas itu pada yang mengalami adalah sahabat Abdullah bin Abbas, terjadi di Basrah, di Irak. Awal munculnya keyakinan ini, mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya tanpa Allah subhanahu wa ta'ala ikut campur atas segala sesuatu tersebut. Ala'an al-amra unukun, segala sesuatu itu terjadi sendirinya. Ma'bad al-Juhani, salah satu pendiri tokoh Al-Qadariyah di zaman itu, awal mulanya muncul tersebut. Sehingga Abdullah bin Abbas mendengar tentang kabar ini, beliau pun berlepas diri dengan mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya seandainya mereka itu berinfak dengan emas sebesar Uhud, mungkin kita sini yang sudah pernah berhaji bisa melihat gunung Uhud gimana besarnya. Kalau mereka, orang-orang Qadariyah ini, beriman dengan gunung Uhud sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama infaknya mereka dengan infak setengah dari telapak tangan para sahabat, kecuali mereka itu beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu pandangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang bahayanya pemikiran Al-Qadariyah, yaitu al-iman bi anna Allah alima kulla syai'in, yang pertama. Kemudian yang kedua, anna Allah kataba kulla syai'in fil lawhi al-mahfuz. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis semua kejadian di dalam al-lawh al-mahfuz, di dalam kitabnya mulia, umul kitab, dikatakan demikian, yaitu induknya para kitab, yaitu al-lawh al-mahfuz, segala kejadian sebagaimana yang telah tabit, yang telah tetap perkara ini, keyakinan ini, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi dan selain dari mereka semuanya itu, di dalam sunnahnya Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis ini dari sahabat Ubadah bin Shamit, dari seorang sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, awwalu ma khalaqa Allah al-qalam." Yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang pertama kali adalah al-qalam. Qalam yang ma'ruf itu bolpen untuk menulis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada al-qalam untuk tuktub. Kemudian al-qalam ini berkata, ma aktub ya Rabbi, apa yang akan aku tulis ya Rabb? Karena Allah memerintahkan tuktub, kemudian al-qalam ini mengatakan, ma aktub ya Rabbi, apa yang akan aku tulis ya Rabbu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada al-qalam, tuktub maqadir kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulislah semua segala kejadian yang terjadi, maqadiru kulli syai'in, takdir-takdir segala sesuatunya, hatta taquma as-sa'ah, sampai darinya hari kiamat, segala kejadian dari awal sampai hari terjadinya hari kiamat, tulislah semuanya di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya maratib, tingkatan yang kedua tentang iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu annallaha qataba alakum qataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian maratib, tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu bi anna Allah syaa'a kulla syai'in. Anna Allah Subhanahu wa taala syaa'a kulla syai'in yaqa'u fi hadzal kaun, fala yaqa'u syai'un illa bi masyiatillah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu itu untuk terjadi di alam ini. Fala yaqa'u syai'un illa bi masyiatillah Subhanahu wa taala. Tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang ketiga. Al-iman bi anna Allah syaa'a kulla syai'in yaqa'u fi hadzal kaun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maha berkehendak terhadap segala sesuatu untuk terjadi di alam ini. Fala yaqa'u syai'un illa bi masyiatihi Subhanahu wa taala, dan tidaklah terjadi sesuatu itu kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maratib yang ketiga. Kemudian kita memasuki maratib yang keempat. Sebagaimana maratib yang ketiga ini banyak dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberi hidayah kepada suatu kaum, berkehendak untuk membinasakan, mencelakakan suatu kaum, tahta masyiatillah, semua Allah berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi, semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maratib yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqun kulla syai'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maksudnya Allah menguasai segala sesuatu tersebut, menciptakan segala sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam bait syairnya yang berkaitan tentang maratibul iman ini, ilmu kitabati maulana, sedalam syairnya ilmu yang mencakup maratib yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua segala sesuatu telah ditulis oleh Allah dalam Allahu al-Mahfuz, kemudian yang ketiga berkaitan tentang masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu. Ini adalah empat maratib yang tidak bisa kita mengingkari salah satunya kecuali dengan keempat ini kesempurnaanlah kesempurnaan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sempurnalah iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di bait syairnya, yaitu yang menjelaskan tentang empat maratib ini. Beliau katakan, ilmu kitabati maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin. Itu ilmu kitabati, al-ilm yang pertama, kemudian kitabah yang kedua, kitabah maulana, penulisan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yang kedua masyiatuhu, yang ketiga masyiatuhu wa khalquhu. Nah, ini yang keempat. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, penulisan di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian yang ketiga masyiah, yang keempat adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Itulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan al-iman bitakdirillah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki akidah yang didasari oleh akidah yang tidak sesuai dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah fondasi utama bagi akidahnya orang-orang jahiliyah yang hidup di zaman jahiliyah. Hadza huwa al-iman bil qadar wal jahiliyah kanu yunkiruna al-qadar. Orang-orang jahiliyah dulu mereka itu mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy'ari membawakan tiga dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengingkaran mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terdapat di surat Al-An'am ayat ke-148. Kemudian yang kedua surat An-Nahl ayat ke-35. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat ke-20. Inilah tiga dalil yang didasari oleh orang-orang jahiliyah untuk membantah atau mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini pun diikuti oleh orang yang menisbahkan mengatakan dirinya mereka adalah kaum muslimin dari Al-Qadariyah ataupun dari Al-Jabriyah ataupun dari Al-Mu'tazilah, yang mana akan nanti sambil berjalan kita sedikit demi sedikit menyinggung tentang akidah-akidah mereka ini yang tidak sesuai dengan akidah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Sayaqulu alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma asyraknaa wala abauna wala abauna min syai'in. Ini kata mereka. Ini perkataan yang Allah nukil di dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an perkataan orang-orang yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan saya qulul ladzina asyraku. Mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yaitu orang-orang jahiliyah atau musyrikin yang hidup di zaman jahiliyah, mereka mengatakan lau syaa'allahu ma asyrafna wala abauna. Kalau seandainya Allah menginginkan, sungguh kita tidak akan terjatuh kepada kesyirikan tersebut, kesyirikan yang kita lakukan ini, dan juga tidak terjatuhnya nenek moyang kami di dalam kesyirikan ini, dan kami pun tidak akan terjatuh kepada mengharapkan sesuatu yang Allah haramkan di dalam permasalahan agama Allah. Nah, ini mereka mengingkari. Nanti bagaimana penjelasan tentang ini kita akan baca berikutnya setelah kita membawa beberapa dalil, tiga dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang pengingkaran mereka kepada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa Allah, perkataan lau ini menunjukkan pengingkaran mereka. Kalau seandainya Allah menginginkan kita di atas kebaikan, kita tidak mungkin akan melakukan kesyirikan ini. menunjukkan bahwasanya Allah tidak menakdirkan kita untuk terjatuh kepada kesyirikan ini, dan juga tidak akan terjadi kepada nenek moyang kami dahulu, yang mana kami adalah hanya mengikuti mereka di dalam beribadah kepada penyembahan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nahl, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma abadana min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Ini ayat yang hampir mirip tentang terjatuh mereka kepada peribadatan kepada selain Allah. Qala alladziina asyraku, berkata kepada orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, law syaa'a Allahu ma abadana min dunihi, maka kami tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, sungguh kita akan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah kita. Karena Allah tidak menghendaki, sehingga kita tetap meyakini bahwa peribadatan kita kepada selain Allah yang kami jalani adalah benar. Mereka mengingkari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat di surat Az-Zukhruf ayat 20, wa qalu law syaa'a ar-rahman ma abadanahu. Kalau tidaklah Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala berkeinginan, maka kita tidak akan menyembah mereka berhala-berhala ini. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu itu mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullah taala menerangkan tentang tafsir dari tiga ayat tersebut dengan perkataan wal ulama fi tafsiri hadhil ayat ala qaulain, dan para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat ini terdapat dua pendapat. Al qaul awwal anna murad bi qaulihim law syaa Allah, pendapat yang pertama yang dimaksud dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang, yang menceritakan tentang ucapan mereka orang-orang musyrik, law syaa Allah, kalau saja Allah menghendaki. Di sini masuk dalam makna hasil qadar, yaitu mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun law kana Allahu masyi'atan ma tarakna na'malu hadhihi al-asya. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah tidak akan membiarkan kami melakukan amalan-amalan ini. Itu tafsir yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau saya law syaa Allah, ini dari kalimat ayat ini nanti bisa dilihat. Kalau yang ini law syaa Allah, kalau saja Allah menghendaki, kalimat ini yang ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir yang pertama adalah mereka ini menafikan, meniadakan, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dengan law syaa. Kalau saja, kalau seandainya Allah berkeinginan, law syaa, law ini adalah kalau seandainya, bagaimana gitu. Ungkapan-ungkapan yang kalau saja seandainya Allah gitu menghendaki, maka Allah tidak akan membiarkan kami melakukan kesyirikan tersebut. Kalau kalian menyatakan bahwa kami ini terjatuh kepada kesyirikan, nah itu makna pertama. Karena Allah tidak mempunyai kehendak, nah mereka mengingkarinya. Sehingga Allah tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai takdir. Apa yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak kami sendiri. Itu tafsir yang pertama. Kemudian kita akan masuk kepada tafsir yang kedua, dan mana pendapat yang benar dari tafsir tersebut. Kemudian bantahan kepada mereka semua, dan juga mereka-mereka yang disebahkan kepada Islam namun mengikuti akidah orang-orang jahiliyah ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa bermanfaat di dalam keyakinan kita, bagaimana keyakinan yang benar, akidah yang benar dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang benar. Demikianlah lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala